الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah kita sudah sampai bab nikah. Sekarang kita sedang membahas masalah as-sadaq, yaitu mahar. Mudah-mudahan apa yang kita baca selama ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini. Amin ya rabbal alamin. Thumma al-mu'tabaru mahru mithliha waqtal wat'i am waqtal akdi. أم أكثر مهر أم أكثر مهر من يوم الأكد أم أكثر مهر من يوم الأكد إلى الوضع. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini sedang membahas tentang nilai mahar al-misl. Mahar misl itu mahar semisal perempuan yang dinikahi. Jadi kemarin kita bahas bahwa nikah itu sah tanpa penyebutan mahar waktu akad, gitu. Akan tetapi ketika ingin digauli itu perempuan, wajib penetapan adanya mahar. Jadi maharnya setelah akad nikah, itu sebelum digauli. Nah, sebelum digauli itu ketetapan mahar, karena sudah lewat akad begitu, maka siapa yang menentukan nilai mahar? Caranya yang pertama, minta kepada hakim yang menentukan. Kalau tidak minta kepada hakim, cara yang kedua boleh, yaitu suami dan istri bersepakat. Jadi sebelum berhubungan badan, mereka bersepakat untuk menetapkan mahar. Berapa jumlahnya? Dan itu bisa lebih banyak dari mahar misal, bisa lebih kurang. Sah-sah saja, nggak ada masalah. Sesuai dengan kesepakatan. Tapi itu harus dilakukan karena berhubungan. Al-wad'u bila mahrin itu khasun bin nabi. Berhubungan badan tanpa mahar itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Umatnya enggak boleh begitu. Makanya harus sudah penetapan mahar. Nah, yang ketiga, kalau kemudian belum ditetapkan mahar, kemudian sudah berhubungan badan lebih dulu. Jadi dukhul qabla ta'yinil mahri. Gitu. Qabla fardhi min qabla fardin min al hakim qabla taridihima. Jadi dia udah kelanjur berhubungan badan, akadnya tanpa mahar, tanpa disebutkan mahar. Kemudian sudah berhubungan badan sebelum hakim menetapkan mahar atau juga sebelum mereka bersepakat dengan jumlahnya. Maka kewajibannya adalah mahar misal. Ah, gitu. Mahar misal. Nah, kemudian kata Imam Taqiyuddin Alisni rahimahullah, "Tsummal mu'tabaru mahru misliha waqtal wati." Kemudian yang jadi patokan mahar misalnya, waqtal wat'i, apakah ketika dia digauli, am waqtal akdi, atau ketika waktu akad. Jadi mungkin aja ada orang yang melakukan akad nikah tahun 2015 misalnya. Gitu. Tahun 2015, kemudian dia berpisah karena ada tugas macam-macam, ketemu lagi tahun 2019 misalnya. Barulah tahun 2019 ada berhubungan badan, sedangkan penetapan maharnya belum. Maka karena sudah berhubungan badan lebih dulu, sebelum ada ketetapan mahar, begitu, maka berhubungan badannya mewajibkan si laki membayar mahar misal. Nah, lalu mahar misal yang jadi standar itu apakah mahar misal ketika dia lakukan akad tahun 2015? Gitu. Nanti kita jelasin nih standar mahar misal. Atau tahun 2019 di mana dia baru mulai berhubungan badan. Gitu. Am waqtal aqdi am aktsara waq am aktsara mahrin min yaumil aqdi ila alwat'i. Atau masa yang paling banyak antara waktu akad dengan waktu wata. waktu akad mahar misal perempuan seperti ini 15 juta misalnya. Sedangkan waktu dia berhubungan badan tahun 2019, mahar misalnya udah bukan 15 juta lagi, tapi maharnya udah 30 juta misalnya. Berarti apakah waktu akad atau waktu atau nilai mahar yang paling tinggi antara waktu akad dan juga waktu wada gitu. Jadi dihitung tuh. Jadi 2015 sampai 2019 mahar misal perempuan seperti ini nih sempat naik 20, tapi kemudian turun lagi 10, sempat naik 30, nyari yang paling banyak gitu. Fihi aujuh. Dalam masalah ini ada banyak pandangan ulama. Asahuha yang paling sahih di antara banyak pandangan tersebut, fil muharrar disebutkan dalam kitab al-muharrar. Al-muharrar itu kitabnya Imam Ar-Rafi'i. Al-muharrar fil fikih Syafi'i kitab Imam Ar-Rafi'i. Kemudian al-muharrar diringkas, dibikin mukhtasar oleh Imam An-Nawawi, namanya kitab Minhajut Talibin. Jadi Minhajut Talibin Imam Nawawi itu ringkesan dari al-muharrar. Raudhatut Talibin Imam Nawawi itu ringkesan dari Asyarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i juga. Asahuha yang paling sahih fil muharrar dalam kitab Muharrar wal Minhaj dan juga Minhajut Talibin Imam Nawawi, annal i'tibar yang jadi standar mahar misal biyaumil akdi, yaitu di hari akad nikah. Wa hadzal wajhu, dan pandangan ini, lam yahkihi fi raudhati bil kulliyah. Jadi ini pandangan ada dalam kitab Imam Nawawi Minhajut Talibin, termasuk kitab Al-Muharrar Imam Ar-Rafi'i. Katanya standar mahar misal itu standarnya ada pada waktu akad. Walaupun dia waktunya ketika berhubungan badan itu tahun 2015 atau tahun 2020 misalnya, akadnya 2017, maka yang jadi mahar misal itu standar waktu tahun 2017. Lam yahki wa hadzal wajh, dan pandangan ini lam yahkihi fi ar-raudhati, tidak diceritakan, maksudnya tidak diurai oleh Imam An-Nawawi fi raudhah dalam kitabnya Raudhatut Talibin bil kulliyah secara utuh, secara umum, apa secara semua enggak diceritain. Bal sahah, akan terbahkan, bal ini artinya bahkan. Akan tetapi sahah ini sahabati Imam Nawawi ini, bahkan Imam Nawawi mewajib mensahihkan annal wajiba, bahwasan yang jadi kewajiban aksaru mahrin, yaitu mahar yang paling tinggi min yaumil akdi ilal wati. Maksudnya ini Imam Nawawi di Minhaj bilangnya standar mahar misal itu waktu akad. Tapi ternyata dalam kitab Raudhatut Talibin ini enggak diurai ini pendapat-pendapat ini. Cuman di kitab Raudhatut Talibin Imam Nawawi hanya mensahihkan bahwasanya yang wajib dibayar oleh laki-laki yang sudah berhubungan badan tanpa penetapan mahar terlebih dahulu adalah mahar yang paling tinggi antara waktu akad dengan waktu wada. Akadnya 2017 misalnya. Wadanya 2020. Dari 2017 ke 2020 berapa mahar misal yang paling tinggi antara waktu itu? Itu kewajibannya. Wa naqalahu Ar-Rafi'i. Kemudian pendapat ini dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i anil mu'tabarina, dari ulama-ulama mu'tabar. Ulama mu'tabar itu ashabu Syafi'i yang memang wajahnya diambil sebagai pendapat mazhab. Thumma naqala Ar-Rafi'i, kemudian Imam Ar-Rafi'i menukil pendapat ini juga fi babil idki, dalam bab al-iqbal, dalam bab pembebasan budak. Kemudian dia mengatakan annal aktsarina, bahwa yang paling banyak, pendapat yang paling banyak dipakai oleh ulama Asy-Syafi'i ala i'tibari yaumil aqdi, yaitu i'tibar standarnya pada waktu akad. Oh jadi Imam Ar-Rafi'i mah tetap standar, karena Imam Ar-Rafi'i ini kan Minhajut Talibin kan emang ringkesan dari Muharrar Imam Rafi. Imam Ar-Rafi tetap standarnya waktu akad. Jadi walaupun dia berhubungan badan 2020, standarnya itu bayarnya nilai mahar misil di waktu 2017 di mana dia akad nikah. Gitu. Zakarahu inda sarayati nasibi syarik. Gitu gak teksnya? Di sini ini agak bermasalah. Annal aktsarina ala i'tibari yaumil aqdi. Zakarahu itu yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi' inda sarayati nasibi syarik. Di sini teksnya gitu. Sarayati nasibi syariki atau inda syira'i nasibi syarik dalam beberapa teks gitu. Kalau di sini fotonya kama idza kana 'abdun li rajulin. Jadi maksud ini kita baca artiin dulu. Zakarahu inda sirayah. Ini inda sirayah nasib syarik atau zakarahu inda syira'i nasib syarik. Ini begini, sarayah itu budak, syiro beli. Gitu. Kalau di teks yang berbeda, inda syiroi nasibi syarik. Gitu. Kalau untuk pembahasan sarayah, jadi maksudnya gini, inilah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, inda sarayati nasibi syarik ketika membebaskan budak yang sebahagiannya punya orang lain. Jadi gini misalnya, ada saya misalnya Jarkasi punya teman namanya Muhammad. Jarkasi dan Muhammad datang ke pasar. Kemudian ada budak yang dijual. Lalu kita, saya, Jarkasi dan Muhammad beli budak. Budaknya seharga 100 juta. 100 juta. Saya waktu itu cuma megang 30 juta. Muhammad punya 70 juta. Berarti kita beli ini patungan. Jadi budak ini milik saya. Milik saya 30 juta. Kemudian si Muhammad 70 juta. Harganya 100 juta. Begitu. Nah kemudian waktu berjalan saya ingin membebaskan. Begitu. Saya ingin membebaskan budak ini. Begitu. Karena saya ingin membebaskan budak ini begitu, kemudian dicegah oleh Muhammad. Muhammad tetap ingin menjadikan dia budak untuk membantu pekerjaannya. Maka Muhammad harus membayar kepemilikan saya di budak ini. Saya milik 30%. Nah, apakah 30% itu ngikutin harga sekarang atau dulu ketika akad jual belinya? Kalau ngikutin pendapat Imam Ar-Rafi, ngikutin dulu akad jual belinya begitu. Akad jual belinya dulu ya 30 juta, ya udah diganti 30 juta gitu. Itu sarayati nasibi syarik namanya. Wallahu a'lam. Walau mata ahadu zaujaini qabla al-fardhi wal wad'i, kalau seandainya mata meninggal, siapa yang meninggal ahadu zaujaini, salah satu dua pasangan, entah suaminya atau istrinya meninggal dunia, qabla al-fardhi sebelum menetapkan mahar, walwati dan juga sebelum berhubungan badan. Jadi hubungan badannya belum, udah meninggal duluan. Mahar juga belum disebutin. Karena ini kan kita lagi ngomongin akad nikah yang tidak menyebutkan mahar. Maka sah akad nikahnya, tapi sebelum berhubungan badan harus ada penetapan mahar. Bisa dari hakim atau dari kesepakatan dua pasutri. Kalau sudah digauli duluan tanpa penetapan terlebih dahulu, maka wajib mahar misal. Gini. Lalu bagaimana kalau keduanya meninggal, salah satunya meninggal dunia sebelum ada penetapan tapi juga sebelum wata? Fahal yajibu mahrul mithli am la yajib syai'un, apakah wajib juga bayar mahar mithl am la yajib atau tidak wajib? Ya kalau si suami yang meninggal maka sebahagian harta waris dibayarin buat mahar mithl. Kalau si istri yang meninggal maka suami wajib bayar mahar mithl kepada ahli warisnya jadi warisan. Fihi khirafun, di dalam masalah ini ada perdebatan pendapat, mabniyun yang puncak, bukan puncak, yang muncul perdebatan ini ala hadis Barwa, yang muncul karena ada hadis Barwa binti Washikin radhiyallahu anha, fa innaha nakahat bila mahrin, Barwa binti Washik menikah tanpa mahar, famata zaujuha, kemudian suaminya meninggal dunia, qabla ayyafridhu laha, sebelum dia menetapkan mahar untuk Barwa. Meninggal dunia, belum digauli, dan juga belum menetapkan maharnya. Faqadalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkaranya Barwa bimahri nisa'iha wal mirats. Bimahri nisa'iha dengan mahar perempuan seperti Barwa wal mirats dan juga dapat warisan. Jadi dua itu. Dia dapat warisan sebagai istri 1/4 berarti karena belum punya anak. Yang kedua dia dapat mahar misal gitu. Jadi Nabi Muhammad nih hadis-hadisnya Nabi Muhammad menetapkan Barwa binti Washik ditetapkan oleh Nabi Muhammad kamu dapat mahar misal, kamu juga dapat warisannya. Fakhtalafal ashab, karena ada hadis ini ikhtalafal ashab, ashabu Syafi'i berselisih pendapat fi dzalika ala turuq, menjadi banyak pandangan. Faqila, maka salah satu pandangannya nih qila dikatakan in sabata al hadis wajib al mahar. Kalau memang benar hadis, karena hadisnya memang diperdebatkan. Hadisnya tidak disahihkan oleh kebanyakan ulama. Jadi menjadi perdebatan apakah hadis sesuai atau tidak. Kemudian kata Imam Taqiyuddin al-Isni banyak pendapat gara-gara adanya hadis ini. Faqila dikatakan in sabata al hadis, kalau memang betul hadisnya sahih sampai kepada Nabi Muhammad terjadi cerita seperti itu wajib al mahar. Ya udah enggak usah ngomong lagi, udah wajib mahar misal. Tapi belum ditetapin Ustaz. Ya wajib mahar misal, belum digauli Ustaz. Wajib mahar misal in sabatal hadis. Kalau hadisnya sahih benar begitu wajib al mahar. Wa illa, tapi kalau kagak hadisnya kagak sahih, maksudnya hadisnya memang tidak sahih atau bermasalah begitu, tidak tetap itu hadisnya. Faqaulani, ada dua qaul Imam Syafi'i, ya dua qaul itu antara tidak atau enggak, antara iya atau tidak, wajib mahar misal atau enggak wajib begitu. Wakila, nah, tapi juga dikatakan in lam yathbut, kalau hadisnya tidak sahih, tidak benar adanya hadis ini, fala mahra, maka tidak ada mahar. Wa illa, tapi kali sama aja nih pengulang. Wa illa, tapi kalau memang hadisnya benar, faqaulani, maka ada, oh beda nih ya. Beda. Jadi kalau qaulnya apa namanya yang pertama itu, kalau hadisnya benar wajib mahar. Maka kalau tidak benar, hadisnya tidak sahih, maka antara dua, wajib atau tidak. Kalau yang kedua ini, kalau hadisnya tidak benar, fala kalam. Ya udah enggak usah ngomong lah, hadisnya enggak benar, enggak wajib. Tapi kalau hadisnya benar, justru ada dua. Ada dua qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Wakila, dan juga dikatakan in sabata, kalau memang benar hadisnya wajib al mahru, wajib mahar misal, wa illa fala yajib. Kalau enggak sahih ya enggak wajib. Wakila, dan dikatakan juga qaulani mutlaqan. Jadi ada berapa pandangan, ada empat nih. Kalau hadisnya benar, kalau hadisnya enggak benar, kalau hadisnya benar, dan langsung yang pendapat keempat, dua qaul antara wajib atau tidak. Wal asahu wa huwal asah, dan inilah pendapat yang paling sahih, yaitu pendapat yang terakhir bahwa Imam Asy-Syafi'i punya dua qaul yaitu qaul antara wajib atau tidak gitu. Tapi hadis ini enggak sahih yang saya tahu. Di beberapa kitab tuh enggak ada kewajiban mahar. Karena kan ini sama saja jatuhnya seperti orang yang mentalak istrinya sebelum digauli. Enggak ada mahar. Fala junaha 'alaikum in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa tafridu lahunna faridah. Kan gitu teksnya. Maka tidak ada larangan bagi kalian untuk kalau kalian mentalak istrimu sebelum kalian gauli dan juga belum kalian tetapkan mahar, enggak ada larangan gitu. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Isni wa huwa al-ashah, dan inilah pendapat yang saja, pendapat yang saya itu memang antara dua. Antara memang wajib atau tidak wajib tanpa hadis ini begitu ya. Tanpa hadis ini Imam Syafi'i punya pendapat ya dua itu. Gitu. Tanpa hadis ini Imam Syafi'i udah punya dua pendapat, hadis dua pendapat. Wa bihi qatu al-Iraqiyun, dan inilah yang ditetapkan oleh Iraqi. Iraqi ini wara'suhum an-Nawawi, kan kan. Iraqi itu ya kepalanya Imam yang menemawawi. Wakhtalafu fil arjah min al-qawlain. Kemudian banyak ulama Asy-Syafi'i ikhtalafu, berselisih tentang dua kaulnya Imam Asy-Syafi'i itu tadi. Taruh. Wakhtalafu fil arjahi min al-qawlaini faqala ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i mengatakan rajjaha sahibut takrib. Sahibut takrib itu Imam Al-Isfirayini, ya. Saya lupa. Dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, dirajihkan oleh pengarang kitab Takrib wal Mutawalli. Al-Mutawalli ini Imam Al-Juwayni. Al-Mutawalli itu ini tatimmatul madhab. Al-wujub, mereka merajihkan kewajiban mahar misal. Jadi mati walaupun belum digauli tetap wajib mahar misal. Berarti yang nanti yang ribut tuh anak cucu, apa namanya, turu, apa namanya, ahli waris itu. Warajjahal Iraqiyun, dan ini ada warajjahal Iraqiyun wal Imam ulama kalangan Iraqi merajihkan, wal Imam termasuk juga Imam Al-Juwayni, wal Baghawi dan juga Imam Al-Baghawi, Ar-Ruyani dan juga Imam Ar-Ruyani, annahu la yajib, gitu, bahwasanya enggak wajib. Jadi tanpa hadis Barwa binti Washik, memang Imam Syafi'i punya dua kaul terhadap orang yang meninggal dunia sebelum digauli, sebelum ditetapkan mahar. Nah, orang-orang Iraqi, Imam An-Nawawi, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Juwayni, termasuk juga Imam Ar-Ruyani mengatakan enggak wajib mahar misal. Wa muqtadahu, dan inti daripada apa namanya perkataan Imam apa namanya perkataan rujhanu tsani wa muqtadahu rujhanu tsani wa huwa annahu la yajib. Inti daripada perkataan itu semua adalah mengunggulkan pendapat yang kedua, wa huwa annahu la yajib, bahwasanya mahar misal tidak wajib. Wa sarraha bi tashihihi fil muharrar, kemudian disarihkan. Oh, ini perkataan Imam Rafi'i, ya. Saya masih ngomongin tentang Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i mengatakan orang sahibut takrib wal mutawali merajikan wajib, sedangkan Iraqi tidak mewajibkan, gitu. Dan inti daripada dua pandangan Iraqi dengan al-mutawali itu ternyata mengunggulkan pendapat yang kedua, wahwa, dan itu adalah tidak wajib. Sarraha bi tashihi fil muharrar, dan Imam Ar-Rafi mengeksplisitkan sorroha, mengeksplisitkan bitashihi dengan dia mensahihkan pendapat yang kedua ini tidak wajib dalam kitab Al-Muharrar. Wa qala An-Nawawi, tapi Imam Nawawi fil Minhaj, dalam kitab Minhajut Talibin, mengatakan al-azhar yang kuat. Kenapa dikatakan azhar? Karena ini lagi ngomongin qaul Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau ngomongin qaulnya Imam Asy-Syafi'i, yang paling unggul itu disebut al-azhar, bukan al-asah. Karena enggak mungkin kita menyebut imam perkataan Imam Syafi'i itu tidak sahih. Semua perkataan Imam Syafi'i sahih, gitu. Cuman kalau ingin mengunggulkan satu di antara yang lain, kita sebutnya azhar. Al-asah itu sahih itu untuk kalimat, untuk mensematkan pendapat yang benar dari kalam ulama Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'inya nyebutnya al-azhar. Wa qala Nawawi fil Minhaj, Imam Nawawi dalam kitab Minhaj, al-azhar yang kuat dari kaulnya Imam Syafi'i itu adalah wujubuhu, wajibnya mahar. Walafdhu raudhati, dan dalam kalimatnya di kitab Raudhu Talibin, kultu, ini perkataan Imam Nawawi, kultu, saya katakan, Nawawi mengatakan, rajihu, yang rajih itu tarjihul wujubi, mengunggulkan pendapat yang wajib bayar mahar misal. Wal hadisu, dan hadis Barwa binti Washik sahihun, itu hadisnya sahih. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam At-Tirmidhi, wa Nasai, Imam Nasai, wa ghairuhum. Waqala At-Tirmidhi, Imam At-Tirmidhi mengatakan, hadithun hasanun sahih, hadisnya hadis hasan sahih. Wala tibara, dan tidak ada hubungannya bima qila fi isnadihi. Wala tibara bima fikila fi isnadihi, dan kita enggak gubris itu apa yang diomongin oleh orang-orang tentang sanadnya bermasalah. Wala tibar. Jadi hadisun hasan sahih, wala tibara bima qila fi isnadi. Nah, udah kita enggak usah dengerin siapa yang ngomongin sanadnya. Ini hadis hasan sahih. Wa qiyasan 'ala ad-dukhul. Ah gitu. Qiyasan. Jadi kenapa diwajibin pertama hadis ini Imam Ar-Rafi'i ya, Imam Nawawi yang bilang wajib mahar misal. Kenapa wajib mahar misal? Pertama ada hadis Barwa. Hadis Barwa sahih. Maka kita amalin. Kalau ada hadis sahih, ya ngapain kita cari-cari yang lain. Hadisnya dosa kita amalin. Wajib mahar mitsal. Yang kedua dalilnya, kiasan ala dukhul. Dikiaskan seperti dukhul. Apa yang dikiaskan? Kematian. Jadi kematian diidentikan dengan sama seperti orang berhubungan. Orang berhubungan badan, wajib mahar mitsal. Maka begitu juga sama. Fa innal mauta. Kenapa disamakan dukhul, maut dengan dukhul? Fa innal mauta muqarrirun kadduhuri. Wala waj muqarrirun itu maksudnya apa ya? Muqarrirun itu fa innal mauta muqarrirun, yang kematian itu menetapkan. Apa maksudnya muqarrir? Kadduhuri. Jadi kesamaannya itu dalam hal ikrar. Muqarrir. Saya agak bingung. Fa innal mauta muqarrirun kadduhuli, itu menjadi ikrar, menjadi kepernyataan bahwa memang dia adalah si suaminya fulana, dia istrinya fulana, kadduhuli seperti dukhul. Wala wajha lil qawlil akhar, dan ini yang penting nih, wala wajha, dan tidak ada lagi pandangan lil qawlil akhar, untuk qawl yang berbeda, ma'asihatil hadis, kalau hadisnya sudah sahih begitu. Wallahu alam. Fa in aujabna mahral misli, fahalil tibar biyaw, ini mas belum diomong gitu. Fahalil etibaru, kalau kita ini maha apa namanya orangnya meninggal belum ditetapkan mahar, belum digauli, maka kan wajibnya mahar misl kata Imam An-Na. Dan ini yang dipakai oleh Imam Taqiyuddin Alis. Imam Taqiyuddin Alis ini lebih senang Imam Nawawi itu. Wajib mahar misal karena hadisnya sahih. Kemudian fa in aujabna mahral misli, kalau kita sudah wajibkan mahar misal, fa halil i'tibar bi yaumil aqdi, apakah yang jadi standarnya hari di mana dilakukan akad nikah, am bi yaumil mauti, atau di hari kematian? Kawinnya 2020. Belum digauli karena udah langsung dinas. Banyak corona, covid terus, 2021 meninggal. Apakah standarnya itu mahar misalnya yang diberikan nilainya 2020 atau nilai 2021? Ambi aksarihima, atau yang paling banyak di antara keduanya. Fihi aujuhun, dalam masalah ini banyak pandangan ulama. Laisa firrafi'iyu, dalam kitabnya Imam Alaisa Firrafi'i, dalam kitabnya Imam Ar-Rafi tidak ada, wala firrawdati, dan juga dalam kitabnya Rawdatu Talibin Imam Nawawi tidak ada tarjih, tidak ada tarjihnya. Gitu. Tapi kalau di footnote-nya i'tamada Syekhul Islam. Syekhul Islam itu Abu Zakaria Al-Ansari, Asnal Matalib, wal Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Tuhfa wa Fathul Jawad, annal awjah al-i'tibaru yaumil aqdi, bahwasanya pendapat yang lebih kuat tentang mahar misalnya di tahun berapa, di tahun di mana dia akad. Wa khalafahum al-Imam Ramli, itu kemudian diselisihkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Nihayat al-Muhtad. Wa Khatib Asy-Syirwini, Imam Asy-Syirwini dalam kitab Mughni Muhtad. bihaitsu i'timadan i'tibarul aktsar. Imam Ar-Rafi'i, Imam Romli, Imam Syirwini bilangnya mahar yang paling banyak. Wallahu alam. Walau talaqaha qabla ad-dukhuli wal fardi. Walau talaqaha qabla ad-dukhuli wal fardi wajabat lahu al-mud'ah. Insyaallah besok hari Jumat. Gitu. Mudah-mudahan semua kita diberi hidayah oleh Allah serta taufik untuk terus menjalankan ibadah dan ketaatan kepadanya. Dan membuat ketaatan jauh lebih nikmat daripada kemaksiatan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para tokoh, para kiai, para ajengan, para buya, para teman-teman sejarah muslim, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, seluruh jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.